Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين رحماني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid karya tulis dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai ibadah dan diamalkan pada zaman sekarang ini yang jumlahnya banyak. Nah, yang mana perbuatan-perbuatan ini tidak ada landasan baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, atau yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Yang pertama yaitu al-jahru bin niyah li shalah, ini sudah kita bahas, yaitu tentang menjaharkan niat sebelum salat, usolli fardhadh dhuhri, usolli fardhal asri, dan lafaz-lafaz yang sering diucapkan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan bid'ah. Nah, dan juga sudah kita sebutkan bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya at-talaffuz bin niyyah barakallahu fikum termasuk hal yang dianjurkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i menganjurkan hal demikian katanya. Sudah kita jelaskan bahwasanya mereka-mereka yang mengatakan demikian tidak paham maksud dengan apa yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang mana ketika itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan inna sholata labudda minan nutqi fi awwaliha. Bahwasanya salat harus ada ucapan di awalnya. Mereka memahami makna ucapan di sini adalah melafadzkan niat. Padahal yang dimaksud di sini adalah at-takbir al-wajib, yaitu takbiratul ihram, yang wajib untuk diamalkan setiap orang yang hendak melaksanakan sholat. Nah, karena at-takbir ini adalah miftahus sholat, kunci dari sholat. Seseorang tidak akan masuk di dalam ibadah sholat kecuali setelah dia melakukan takbiratul ihram. 6. Berikutnya adalah wa minha adz-dzikrul jama'i ba'da shalah. Li'anna al-masyru'a anna kulla syakhsin yaqulu adz-dzikra al-warida munfaridan. Di antaranya adalah zikir jama'i. Berzikir secara berjamaah setelah salat. Li'anna al-masyru' ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak dianjurkan dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Li'annal masyru' anna kulla syakhsin yaqulu dzikra al-warida munfaridan. Dikarenakan yang disyariatkan adalah bahwa setiap orang berzikir secara sendiri, bukan secara berjamaah. Bukan secara berjamaah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sering kita pelajari bersama di dalam kajian-kajian. Nah, bahwasanya kaidah syariah di dalam ibadat, nah, itu dibangun di atas sikap at-tawakkuf. Nah, sikap at-tawakkuf yaitu kita berdiam, tidak melakukan hal apapun di dalam ibadah illa madalla alaihi asy-syar'u, kecuali kalau seandainya di sana ada syariat. Sehingga oleh karena itu setiap ibadah yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka itu tertolak. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami ini, di dalam urusan kami ini, yang mana itu bukan bagian dari agama tersebut, maka itu tertolak. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dijadikan tandingan bagi Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut syara'u lahum, menentukan syariat untuk mereka, membuat syariat untuk mereka di dalam agama ini, malam ya'zan bihillah, yang mana hal itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat baru? Barakallahu fikum, dalam perkara agama ini yang mana hal itu tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasul-Nya di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk dari ingkar. Bentuk dari ingkar dan merupakan sebuah taubih dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang tidak boleh menentukan syariat baru di dalam agama ini. Baik di dalam ainul ibadah, di dalam perkara ibadah itu sendiri, atau tata cara ibadahnya, waktunya, zamannya, dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini, minasyirki wal bid'ah, termasuk dari perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah. Nah, termasuk dari hal yang diingkari, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah dari perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga oleh karena itu barang siapa yang menyebutkan sebuah ibadah, menentukan sebuah ibadah atau mengamalkannya dan mengajarkannya, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Dan kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mendatangkan dalil, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, di antara ibadah ada yang disyariatkan secara berjamaah seperti sholat lima waktu. Nah, sholat al-idain, sholatul jumu'ah. Nah, ini disyariatkan secara berjamaah. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengamalkannya juga di secara berjamaah. Kecuali bagi orang-orang yang memiliki alasan tersendiri, yang mana mereka mendapatkan rukhsah dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kajian-kajian fikih. Nah, namun kalau seandainya sebuah ibadah tidak ada nas dari Al-Quran ataupun Sunnah diamalkan secara berjamaah, apalagi dipimpin oleh satu orang imam, satu orang pemimpin dalam hal ini, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan itu termasuk dari perkara muhdatsah yang diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hal ini az-zikr al-jama'i terkhusus setelah salat dan juga pada waktu-waktu yang lain, apalagi ditentukan waktunya, diundang berkumpul secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan pada orang-orang pada zaman sekarang ini, seperti istighatsah secara berjamaah, naam, zikrul akbar dan yang lainnya, ditentukan waktunya, tempatnya, bahkan disiapkan banyak hal untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, mulai dari tendanya, naam, sound systemnya, dan yang lainnya. Maka hal ini termasuk diantara muhdatsah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalilkan, naam, mereka berdalilkan dengan barakallahu fikum, dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah hadits yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innalillahi taala malaikatan sayyaratan fudlan yattabi'una majalis az-zikri. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعْهُمْ وَحَفَدْ بَعْدُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا يَقُولُ اللَّهُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَّرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. نعم. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang mana dia bertugas berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Ini terjemahannya. Apabila para malaikat tersebut mendapati sebuah majlis yang di situ ada zikir, maka para malaikat tersebut duduk bersama mereka. Sebagian mereka barakallahu fikum membentangkan dan merundukkan sayap-sayap mereka sampai memenuhi antara mereka dan langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Nah. Dan mengamankan mereka, melindungi mereka dari apa saja yang mereka minta dari perlindungan. Wa ja'a fi sahihain, dan disebutkan juga di dalam as-sahihain. Perhatikan hadis ini. 6. Barakallahu fikum, yaitu para malaikat ada yang bertugas. Mereka berjalan berkeliling dan mencari majelis-majelis zikir. Yang mana apabila mereka mendapati majelis zikir, syahidnya di sini adalah majelis zikir. Para malaikat duduk di sana. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka bahwa mereka diampuni, permintaan mereka dikabulkan, dan mereka akan dilindungi dari segala hal yang mereka khawatirkan. Nah. Dan juga disebutkan di dalam hadits as-sahihain dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, yaqulu ta'ala, pada hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Saya bersama prasangka hambaku terhadapku. Aku bersama Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan prasangkaan hambanya terhadapnya. Nah, yakni kita harus berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Nah, seseorang sakit parah, maka dia harus berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia bersuudzon. Nah, kalau seandainya di awalnya dia sudah bersu'udzon, berburuk sangka bahwa kesembuhannya tidak mungkin, bahwa dia akan terus sakit dan seterusnya, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Sehingga oleh karena itu kita harus berhusnudzon dalam banyak hal. Nah, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kesuksesan di dalam tijarah kita. Nah, dan kita harus bersikap at-tafa'ul, barakallahu fikum, optimis. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama hambanya apabila dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingatku pada dirinya, yakni dengan sendirinya, maka saya akan menyebutnya nam fi nafsi, pada diriku juga. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau seandainya dia berzikir bersama beberapa orang, nam atau di hadapan sekumpulan orang, dzakartuhu fi mala'in, maka saya akan menyebutnya pada sekumpulan makhluk yang lebih baik dari sekumpulan orang yang dia berzikir di hadapannya. Al-Hadid. Nah, yakni di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan seseorang berzikir dengan sendiri dan berzikir di hadapan orang-orang lain. Nah, Al-Hadid. Dan juga disebutkan hadis yang lain, dan ini hadis-hadis ini dijadikan dalil oleh haula mereka tentang bolehnya zikir berjamaah yang mereka maksudkan. Nah, padahal nanti akan kita sebutkan bagaimana salafuna saleh memahami hadis ini. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum, qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana Allah lima hadana lil Islam wa manna alaina bihi, faqala atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikum al malaikata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju sekumpulan sahabatnya, sekumpulan para sahabat yang duduk, mereka membuat sebuah halaqah. Ma yujlisukum, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk? Qalu jalasna nadzkurullaha ta'ala, kami duduk untuk berzikir kepada Allah azza wajal, dan kami memujinya, bertahmid untuknya terhadap hidayah yang telah Allah berikan kepada kami, kepada al-Islam. Wa manna alaina bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-Islam tersebut kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, atani Jibril, datang kepadaku Jibril alaihi salam dan memberitakan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Nah, membanggakan kalian, memuji-muji kalian di hadapan para malaikat. Nah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah. Jadi disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya para sahabat berkumpul berzikir. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka tentang masyru'nya berzikir secara berjamaah. Nah, kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah juga. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa washiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man inda. Naam. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyat rahmah, mereka akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah, wa hafathumul malaika, dan dinaungi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka terhadap makhluk-makhluk yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni di hadapan para malaikat. Nah, mereka akan disebut-sebut dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka berdalilkan dengan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Annahu kana yukabbiru fi kubbatihi bi Mina. Bahwasanya Umar bin Khattab bertakbir di tendanya di Mina dalam rangkaian manasik haji yang beliau lakukan ketika itu. Fayasma'uhu ahlul masjid. Dan takbir dari Umar bin Khattab itu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid. Fayukabbirun. Maka mereka pun juga ikut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaki hatta tartajju mina takbiran. Dan juga ahlul aswak, penduduk atau orang-orang yang berada di pasar, bertakbir sampai-sampai mina bergetar dengan suara takbir. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallakon, tanpa sanad. Nah, akan tetapi walaupun disebutkan tanpa sanad, nah, para ulama mengatakan bahwasanya mu'adham mayoritas dari hadith yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad di dalam sahihnya itu adalah hadith yang muttasil, yang sahih, dan disebutkan sanadnya di kitab-kitab yang lain. Nah, lalu bagaimana jawaban dari hadith-hadith tersebut? Dikarenakan mereka berdalilkan dengan hadith-hadith dan azhar dari Umar bin Khattab tentang disyariatkannya berzikir secara berjamaah. Maka dikatakan oleh para ulama, innal ahadith laisa fiha illa mutlaqul ijtima' lidzikri min mudzakarati ilmin aw istima'in liqira'atin aw tahaddutsin bima manallahu 'ala ibadihi minan ni'amil katsirah wa nahwi dzalik. Bahwasanya hadith-hadith tersebut tidak ada padanya dalil kecuali hanya berkumpul untuk berzikir, hanya sebatas itu saja. Nah, berkumpul untuk berzikir hanya sebatas itu saja. Dari mulai dari mudzakarah ilmu, mendengarkan bacaan Al-Qur'an atau berbincang-bincang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari nikmat-nikmat yang banyak dan yang semisalnya. Dan tidak ada pada hadis-hadis tersebut dalil tentang disyariatkan untuk berkumpul, berzikir dengan satu suara. Bahkan dengan suara yang tinggi. Nah, dengan satu suara. Dipimpin oleh satu orang bahkan dengan suara yang tinggi. Fa'adha amrun za'id. Ini adalah tambahan dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Nah, bagaimana para ulama memaknakan tentang majalisul zikr? Barakallahu fikum. 6. Disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal. 6. Kita akan menyebutkan bagaimana pemahaman para salaf mulai dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para ulama, para a'immah yang datang setelah mereka. 6. Tentang majlisul zikir yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang kita sebutkan tadi. 6. Bagaimana mereka memahami dan bagaimana mereka menerapkan. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Mu'ad bin Jabal mengatakan, mudarasatul ilmi tasbihun lillah. Mempelajari ilmu itu termasuk bagian dari tasbih. Tasbih atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kita berada sekarang ini mempelajari ilmu, apalagi ilmu akidah, termasuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Mas'ud. Sekarang Abdullah bin Mas'ud. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ama inni la a'ni hilaqal qisas walakin hilaqal fithi. Apabila kalian melewati taman jannah, taman surga, maka perhatikan. Nah, curahkan perhatian kalian padanya. Ketahuilah bahwasannya saya tidak memaksudkan halakoh-halakoh kisah atau halakoh-halakoh cerita, walakin hilaqul fikhi. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah halakoh tafakkuh fiddin, mempelajari ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Dari Anas bin Malik, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah min ghudwatin ila tulu'is syamsi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu wa min al-'asri ila ghurubiha ahabbu ilayya min kadza wa kadza." Nabi mengatakan, ini hadis Nabi, dengan saya duduk bersama sekelompok orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari setelah subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih saya cintai. Nah, duduk berzikir setelah subuh sampai terbitnya matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih saya cintai dari naam dari dunia yang mana terbit matahari kepadanya. Nah, maksudnya lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini, dari bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa minal asri ila ghurubiha, dan juga berzikir dari berkumpul duduk bersama sekelompok orang berzikir, naam dari salat asar sampai terbenamnya matahari, itu lebih saya cintai daripada ini dan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ini dan itu tidak disebutkan. Naam. Qala Yazid Ar-Raqqashi, berkata Yazid, rawi hadis ini dari Anas bin Malik, qala kana Anas idza haddatha hadzal hadis aqbal alayya wa qala. Anas bin Malik apabila menyampaikan hadis ini, beliau menghadapku dan beliau mengatakan, wallahi ma huwa billadhi tasna anta wa ashabuka walakinnahum qaumun yata'allamuna al-Qur'ana wal fiqha. Wallah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah apa yang engkau perbuat dan orang-orang kamu. Nah, bukanlah, demi Allah, kata Anas bin Malik, apa yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis tersebut bukanlah seperti yang engkau perbuat dan teman-temanmu. Walakinnahum qaumun yata'allamuna al-Qur'ana wal fiqha. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan al-fiqh. Nah, mempelajari Al-Qur'an dan bertafaqquh, berdalam-dalam di dalam ilmu agama ini. Nah. Barakallahu fikum. Khadimur Rasul menafsirkan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan semulia-mulianya keterangan, apalagi yang menyampaikan keterangan tersebut adalah rawil hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita bacakan? Anas bin Malik. Dan beliau pun menjelaskan makna dari hadis yang beliau sampaikan. Dikatakan oleh para ulama, rawil hadis afqahu min ghairihi. Rawi dari sebuah hadis itu lebih faqih, lebih paham dari hadis yang dia sampaikan daripada yang lainnya. Nah, dia lebih faqih daripada orang lain terhadap hadis yang dia sampaikan. Nah, berkata Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama generasi tabi'in, man jalasa majlis zikrin kafarallahu anhu bidzalikal majlis asyrata majalis min majalisil batil wa in kana fi sabilillah kafarallahu bidzalikal majlis sab'amiyati majlisin min majalisil batil. Qala Abu Hizan, qultu li Atha, ma majlisuz zikr? Naam. Atha bin Abi Rabah menyampaikan tentang keutamaan dari majlis az-zikr. Nah, bahwasanya dosanya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dalam majelis batil diampuni melalui majelis zikir yang dia lakukan. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Atha, apa itu majlisul zikir? Majlis zikir itu apa? Nah, qala majlisul halali wal haram, wa kaifa tusalli, wa kaifa tasum, wa kaifa tankahu, wa kaifa tutalliq, wa tabi' wa tashtari. Yaitu majlis halal dan haram, yang mempelajari tentang halal dan haram, tafaqquh fiddin, dan majlis yang mempelajari bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau berpuasa, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau menceraikan istrimu, wa tabi' wa tashtari, dan bagaimana cara engkau berjual beli. Nah, ini maksud dari majlis zikir yang disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah. Naam. Barakallahu fikum. An Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama generasi tabi'in juga. Fi qawlihi ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya baik pada pagi hari dan petang hari. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, selalu bersabar dan terus bersama. Nah, berkawan bersama, bersabar bersama mereka dengan orang-orang yang selalu menyeru Rabb mereka, berzikir kepada Rabb mereka pada pagi dan petang. Nah, barakallahu fikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk selalu bersama orang-orang yang berzikir. Nah, qala majalisul fikhi. Berkata Yahya bin Abi Katsir, nah, orang-orang yang menyeru Rabb mereka, yang berzikir kepada Rabb mereka pada pagi dan petang, kata beliau, qala majalisul fikih, yaitu mereka-mereka yang duduk di dalam majelis fikih, dalam majelis ilmu, yang mana di situ dibahas enam ilmu agama ini dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enam, ini faham dari para salaf, mulai dari sahabat dan juga generasi tabi'in. Enam, yang dimaksud dengan majlisul zikr. Barakallahu fikum. Walaupun hadis-hadis tadi tidak menafikan untuk mutlaqud zikr, tidak menafikan tentang keutamaan berzikir mahdhah. Nah, dia berzikir dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kan zikir al-mahdhah. Nah, tidak menafikan hal demikian. Pemahaman atau perkataan dari salaf yang kita sebutkan tadi tidak menafikan zikir-zikir seperti nam dia menyebut subhanallah, alhamdulillah, ini juga ada keutamaannya nam dan kemuliaannya, dan itu juga termasuk bagian dari majelis zikir yang disebutkan keutamaannya pada hadis-hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Nam, hanya saja barakallahu fikum, tidak sama pemahaman mereka haula dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Mereka memahami dan memaknakan hadis-hadis tersebut yaitu dengan zikir secara berjama'i di bawah atau dipimpin oleh seorang imam, barakallahu fikum, atau bahkan mereka mengkhususkan hari dan waktu untuk mereka berzikir secara berjama'ah, yang mana hal ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga tidak pernah di naam sebelumnya juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Dan sungguh Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari perbuatan ini. Orang-orang yang berzikir secara berjamaah, barakallahu fikum, beliau mengingkari perbuatan mereka. Naam, Sampai-sampai beliau mengatakan, apakah kalian sudah melewati ilmu para sahabat? Nah. Apakah kalian sudah melewati ilmu para sahabat sehingga kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Apakah seperti itu keadaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dalam kesempatan yang lain, Abdullah bin Mas'ud juga mengingkari orang-orang yang berzikir dengan mengumpulkan batu kerikil-kerikil. Mereka berkumpul 5 orang, 9 orang, 10 orang. Naam, hallilu mi'ah, ayo bertahlil selama sebanyak 100 kali. Naam. Kemudian mereka bertahlil sebanyak 100 kali dengan menghitung batu kerikil, dengan menggunakan hitungan batu kerikil. Sabbihu mi'ah. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, ayo bertasbih mi'ah. Naam. Mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Kemudian mereka melakukan tasbih sebanyak 100 kali dengan menghitung batu, menggunakan batu hitungannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melabrak mereka dan mengatakan kepada mereka, "Na'am, barakallahu fikum, hadhihi na'am siyabuhu lam tubla, ini pakaian Nabi Muhammad belum lusuh. Bejana beliau, na'am, belum pecah. Ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian binasa." Nah. Kemudian mereka mengatakan, "Ma aradna illal khair." Kami tidaklah menginginkan melainkan kebaikan, kata mereka. Niat yang baik tidak menjadi harus menjadikan sebuah amalan itu baik. Harus ada ittiba' padanya. Tidak cukup dengan niat yang baik saja. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada pembahasan tentang zikir jama'i ini, insyaallah akan kita sambung dan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.